Tak percaya. Manusia punya anak manusia. Manusia. Tuhan punya anak manusia, percaya? Tak mungkin. Kalaupun punya anak, bukan manusia. Tuhan punya anak Tuhan. Tuhan punya anak manusia. Ya tak mungkin. Enggak ada ceritanya. Percaya enggak sampean? Pohon mangga keluarnya kates. Mungkin. Kalau pohon mangga, ya mengeluarkan buah mangga. Kalau manusia, ya lahir dari manusia. Mana mungkin ada manusia lahir menjadi anak Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Alhamdulillah, sampean jadi orang is. Masih sampean bukan profesor, tepak milik Tuhan. Walaupun Anda bukan dokter, tepak milik Tuhan. Walaupun sampean enggak bisa membuat komputer, televisi, membuat mobil, membuat sepeda motor, Tuhanmu tepak. Walaupun bisa gaya Apollo, ternyata enggak iso milih Tuhan. Alhamdulillah, jadi orang Islam dipertahankan. Kalau punya Islam ini dipertahankan. Inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah milikkan bagi kamu agama, yaitu Islam. Pertahankan sampai mati dalam keadaan Islam. Ojo kecap-capan toh. Islam ini dipertahankan Islam sampai mati dalam keadaan Islam. Gimana caranya untuk mempertahankan Islam? Islam mau kape? Pakaian Islam, ngomong Islam, akhlak Islam, rumah tangga Islam, kerja Islam, agama Islam, cangkemi kaya wong kafir, nyanyi dong. Agama Islam, pakaiannya seperti orang kafir, dibuka aurati. Agama Islam, tapi akhlaknya seperti orang kafir, mabuk, judi, zina. Kalau sampean kepingin mempertahankan Islam, kayen Islam ngate, akhlaknya seperti orang Islam, pakaiannya jadi wong Islam. Ojo izin sampean, kalau mamerkan Islam, ojo izin. Sampean bangga jadi orang Islam itu. Iki agama paling bener. Gaya serban izin. Gaya kopi apa, koboi dah izin. Justru keliru. Kalau ada orang Islam gaya kopi putih, bagus. Wong jenenge wong Islam. Ono wong sungi gaya kopi koboi, nyasar jenenge. Nyasa, tambah keliru sampean, Pak. Orang Islam pakai serban pantas. Lu orang Islam pakai rompi jenggot, tahu? Karena itu, jadi Islam temenan. Anak-anak sampean kon dari Islam, nak pakaianmu kaya wong Islam. Rambuti kaya wong Islam, rambut Masya Allah. Kadang-kadang digundul tengah itu, ono. Iki sabut dah ya. Nah, kenapa tidak dibentuk cara yang Islam? Hati-hati sampean. Telon, opo nak kuping muda kaya kuping wong Islam ono anting-antingi. Opo nak rambut muda kaya wong Islam kok warna-warni. Kenapa pakaian kamu tidak pakaian Islam, nak? Wasiat atau sampai hati-hati, Bapak Islam. Bapak-bapak Islam, turunane wong Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahan nona Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa amuduhu, tiangnya Islam. Sholat lima waktu. Sholat wajib, sholat fardu, tiangnya Islam. Fondasi onten, tapi tidak ada tiangin, dia ada di masjid.